السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. disebutkan terakhir pada season pertama tentang hadis Abi Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disebutkan derajatnya hadis sahih oleh muhaqqiq, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha qad adhhaba ankum, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian wahai kaum muslimin ubbiyatul jahiliyah. Ubbiyah maknanya kesombongan, berbangga-banggaan dengan kesukuan. Diidhafahkan kepada al-jahiliyah, ubbiyatul jahiliyah. Artinya perbuatan itu tercela di antara perbuatan-perbuatan jahiliyah yang jelek. Wa fakhruha bil aba, dan juga telah dihilangkan dari kalian wahai kaum muslimin berbangga-banggaan dengan nenek moyang. Ikhwani fi din a'azzakumullah, diungkit, digali peninggalan-peninggalan nenek moyang kemudian dibangga-banggakan. Kemudian mereka berkata bahwa aku turunan Fulan ibni Fulan yang memiliki kehebatan ini dan itu ila akhirnya. Itu semua sudah dihilangkan dari umat Islam. Innama huwa mu'minun taqi aw fajirun syaqi. Cuma ada dua kemungkinan. Orang beriman yang bertakwa atau orang fajir yang akan sengsara. Itu saja. Mau turunan mana dia? Anak siapa dia? Dari suku mana, bangsa manapun, imma mu'minun taqi atau fajirun syaqi. Masih ada kelanjutan hadis ini. An-nasu banu Adam. Manusia seluruhnya anak Adam. Wa Adam khuliqa min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Artinya suku manapun kita, dari bangsa apapun, dari negeri manapun, berwarna kulit apapun, semua turunan Adam alaihi salam. Enggak ada manusia kecuali turunan Adam. Wa Adam min turab, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. La yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin innama hum fahmun min fahmi jahannam. Maka hendaklah orang-orang itu berhenti, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dari berbangga-banggaan dengan kesukuan. Layada'anna, hendaklah mereka meninggalkan kebanggaan mereka, berbangga-bangganya mereka dengan kaum-kaum mereka. Mereka sesungguhnya hanya fahmun min fahmi jahannam. Mereka adalah kayu bakar dari kayu bakar api neraka, atau arang dari arang-arang neraka. Siapa yang dibanggakan? Nenek moyang. Siapa nenek moyang? Apa agamanya? Ya Hindu, Buddha, dan lain-lain, dan sejenisnya, atau paganisme, atau ateisme, atau mereka jahiliyah. Demikian pula di kalangan Arab dulu, siapa nenek moyang mereka? Musyrikin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang dimaksud adalah sebelum datangnya Islam. Mereka musyrikin, penyembah Lata, Uzza dan Manat. Maka la yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin, hendaklah mereka meninggalkan berbangga-banggaan dengan nenek moyang mereka, karena mereka tidak lain kecuali arang batu bara dari batu bara api neraka jahannam. Aw la yakununna ahwana 'ala Allah min al-ju'lan, atau mereka akan menjadi lebih hina daripada ju'lan, hewan serangga yang rendah, yang hina. Ini barakallahu fikum yang pertama, al-fakhru bil ahsa, berbangga-banggaan dengan kedudukan bapak-bapaknya. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencerca nasab. Ayal wuqu' fiha bil aibi wat tanaqqus, yakni mencerca dan menjelekkan, menganggap kurang ini, kurang itu kepada suku-suku atau nasab-nasab. Walamma ayyara Abu Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Dharr pernah mencerca seseorang, wa ayyarahu bi ummi, dicercanya dengan engkau turunan ibumu. Ikhwan ibn a'azakumullah, an-nasab itu dari bapak. Kalau bapaknya tidak jelas, kemudian dikatakan anak ibunya, itu orang Arab tersinggung berat. Itu cercaan, itu ta'yir. Ketika dikatakan oleh seorang sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhu kepada orang lain, engkau ini anak ibu, Nabi SAW menegurnya dengan keras. A'ayyartahu bi ummi, apakah engkau mencercanya dengan mengatakan anak ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau pada dirimu ada sifat jahiliyah. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hanya saja barakallahu fikum, Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu ditegur seperti itu, segera bertaubat dan meminta maaf pada orang tadi dan menyatakan, ya fulan, injak kepalaku. Orang itu tidak mau. Dia paksa, ya fulan, injak kepalaku agar aku yakin engkau lebih mulia dariku. Menyesal, sangat-sangat menyesal. Sehingga jangan kamu potong riwayat kemudian mencerca Abu Dharr. Abu Dharr itu dikatakan oleh Nabi fika jahiliyah. Astagfirullah. Padahal beliau telah bertaubat dengan taubatan nasuha, sudah menyesal dengan sebenar-benarnya penyesalan, bahkan meminta, memaksa orang yang dicercanya untuk menginjak dirinya. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, asyahid tidak boleh mencerca keturunan seseorang. Fadalla ala anna at-ta'na fil ansabi min 'amalil jahiliyah. Dari ucapan tadi fika jahiliyah, pada dirimu ada sifat jahiliyah, menunjukkan bahwa mencerca nasab, mencerca keturunan adalah perbuatan jahiliyah. Walaupun orang tersebut benar-benar turunan budak. Kalau turunan budak, biasanya tidak jelas siapa bapaknya. Iya kan? Karena budak dalam keadaan biasanya demikian dan demikian. Tetap tidak boleh mengatakan, anak zina, enggak boleh. Anak ibu, enggak boleh demikian. Jangan mencerca keturunan. Wa innal muslim qad yakunu fihi syai'un min hadhil khisal al-musamma bi jahiliyah aw yahudiyah aw nasraniyah. Dan kadang-kadang seseorang muslim dia tetapi memiliki sifat dari sifat jahiliyah atau sifat yahudiyah atau sifat nasraniyah, tetapi jangan salah bahasa. Jangan mengucapkan engkau jahili atau engkau nasrani, engkau yahudi. Ini berbeda dengan ucapan Rasulullah SAW. Fika jahiliyah, padamu masih ada sisa jahiliyah. Itu berbeda. Adapun menganggap yahudi pada seorang muslim, menganggap nasrani pada seorang muslim, menganggap kafir pada seorang muslim, terancam dengan ancaman yang mengerikan dalam hadis. Man qala li akhihi, siapa yang berkata pada saudaranya ya kafir, ternyata dia tidak demikian, maka kembali pada dirinya. Kembali pada dirinya. Tidak boleh mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Tetapi kalau mengatakan engkau masih ada pada dirimu sifat jahiliyah, ini tidak mengapa. Atau pada dirimu masih ada sifat dari sifat-sifat Yahudiyah atau sifat-sifat Nasraniyah, wala yujibu dzalika kufrahu, tapi tidak menunjukkan kalau orang itu kafir, dia tetap muslim. Wala fasaqah, bahkan tidak pula fasik. Sahabat Abu Dzar, seorang yang mulia, ternyata dikatakan fika jahiliyah, padamu ada jahiliyah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Beliau bertaubat dan menyesal dengan sungguh-sungguh penyesalan. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, kadang seorang muslim ada sifat jahiliyah, ada sifat nasraniyah atau sifat yahudiyah, tapi dia tidak dikafirkan, bahkan kadang tidak dikatakan fasik kalau ternyata itu ketergelinciran yang dia tidak mengerti. Tiba-tiba menangis dengan suara yang menjerit-jerit, meratap, merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya. Kamu akan berkata, fika jahiliyah. Wahai istriku misalnya. Itu bukan mengatakan dia kafir, atau dia keluar dari Islam, atau dia jahiliyah, tidak. Tapi perbuatanmu ini adalah sisa dari perbuatan jahiliyah. Mudah-mudahan dengan diingatkan bahwa itu adalah sifat jahiliyah akan bertobat. Atau kepada seorang yang ngeyel, disuruh menegakkan sunnah. Sunnah apa? Sunnah ini. Ini yang mana? Yang itu. Itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Warnanya apa? Oh, fika yahudiyah. Padamu ada sifat yahudi, disuruh menyembelih kambing apa menyembelih unta atau menyembelih sapi, protes. Sapi yang kayak apa? Warnanya seperti apa? Terus bertanya, bertanya, bertanya. Yang artinya atau dibalik pertanyaan-pertanyaan tadi adalah enggan untuk mengamalkan. Seperti anak kecil kalau disuruh beli sesuatu, belikan itu di anu, di mana? Ngerengek, di mana, saya nggak tahu. Maksudnya supaya jangan disuruh, enggan untuk mengamalkan. Itu di depan jalan sana, yang sebelah mana? Yang sebelah kanan, 1-2 rumah ada toko, beli di situ. Masih belum jelas yang mana sih tokonya. Udah, pulang. Panggil anak yang kedua, belikan jalan. Alhamdulillah, saya nggak disuruh. Ini ngeyel. Pertanyaannya bukan pertanyaan hakiki, hanya menghindari perintah. Dan itu sifat dari sifat-sifat Yahudi ketika Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Fadbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Ikhwan ibn a'azakumullah, pertama mereka protes, atattakhidhuna huzwa, wahai Musa, apakah engkau mempermainkan kami? Mau mencari siapa pembunuhnya, malah disuruh menyembelih sapi. Sembelihlah sapi. Ini perintah Allah. Sapi yang seperti apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Qala, yang kedua, yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum. Yang ini yang berkait dengan pembahasan kita, al-istisqa bin nujum, mengharapkan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Ai nisbatul matari ila an-naw wa huwa suqutun najm, yaitu menisbatkan hujan kepada manazilal qamar, naw, wa huwa suqutun najm, jatuhnya atau turunnya sebuah bintang. Kama akhrajal Imam Ahmad, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir, dan juga dari Jabir As-Suwa'i qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul akhafu ala ummati thalatha, yang paling aku khawatirkan atas umatku tiga perkara. Istisqa'u bin nujum, menganggap hujan dengan bintang-bintang atau menganggap turunnya hujan karena bintang-bintang. Wahaifas sultan, dan keboliman penguasa, kejahatan penguasa. Watakdziban bil qadar, dan pendustaan terhadap takdir. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad juz 5 halaman 89, dan Ibnu Jarir At-Tabari sebagaimana dinukil dalam Ad-Darul Manthur. Dan hadis ini memiliki syawahid, pendukung-pendukung, yang artinya paling tidak maknanya terkandung dalam hadis-hadis lain. Bahwasanya Rasulullah SAW mengkhawatirkan tiga perkara. Salah satunya adalah istisqa bin nujum. Fa idza qala qailuhum, kalau ada seseorang yang berkata dari mereka, mutirna binajmi kada au binau'i kada, bahwa kita mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Fala yakhlu imma an ya'taqid anna lahu ta'thiran fi nuzulil matar, fahada syirkun wa kufrun, wa huwa alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah, wa imma la ya'taqid. Kalau ada orang yang berkata, ini hujan, oh karena bulan ini, karena bulan itu. Oh hujan ini, karena bintang itu. Maka tidak lepas orang ini dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama lebih jelek daripada yang kedua. Yaitu kemungkinan pertama, dia meyakini kalau bintang-bintang tadi memang berpengaruh terhadap turunnya hujan. Maka itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan itu yang diyakini oleh ahlul jahiliyah, bahwa bintang berpengaruh. Manazilul qamar berpengaruh. Ka'tiqadihim anna du'a al-mayyit wal-ghaib yajlibu lahum naf'an. Bagaimana keyakinan mereka bahwa meminta pada orang mati atau berdoa kepada mayyit atau pada orang yang tidak ada akan bisa bermanfaat. Ini keyakinan kufur juga. Aw yadfa'anhum ad-dharra, atau bisa menghindarkan madarat. Aw annahu yashfa' bidu'aihim iyyah, atau menganggap bahwa doa itu akan berpengaruh. Doa kepada orang mati, doa kepada orang yang tidak ada akan berpengaruh. Hada syirk. Ini kesyirikan. Sama juga kalau menganggap bintang berpengaruh terhadap hujan, atau beredarnya bulan di manazilnya juga mempengaruhi hujan. Ini juga barakallahu fikum ilmu ta'thir yang merupakan kesyirikan. Fahada syirkul ladhi ba'asallahu rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bin nahyi anhu. Inilah kesyirikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan, jangan syirik. Ini syirik yang begini. Yang Rasulullah SAW diutus khusus untuk mengajarkan satu hal. Beribadalah kepada Allah karena Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Dan jangan meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa menakdirkan, bisa mempengaruhi kejadian-kejadian, bisa menentukan hujan atau tidak hujan. Jangan. Ini tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itu yang Allah utus beliau alaihi salatu wassalam membawanya. Kama qala ta'ala وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, ai asyirik. Fitnah maknanya kekafiran dan kesyirikan. Perangilah mereka hingga tidak ada lagi kesyirikan dan kekafiran. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnah asyirik. Ini kemungkinan pertama, meyakini bahwa bintang-bintang berpengaruh. Wa imma an yaqul mutirna bi naw'i kadha mathalan lakin ma'atiqadi annal mu'athir huwa Allah. Kemungkinan kedua, dia berkata kita mendapatkan hujan karena bulan ini, karena bulan itu, tetapi yang menakdirkan tetap Allah. Dia meyakini Allah yang menakdirkan. Lakinnahu ajral 'adah biwujudil matar, tetapi biasanya turun hujan itu karena bulan ini, karena bulan itu. Wassahih annahu yuhram nisbatu dhalika ila an-najm, walaupun yang kedua ini tidak sampai kufur, karena tetap meyakini yang berpengaruh terhadap turunnya hujan adalah Allah. Tetapi menisbatkan hujan kepada selain Allah salah. Menisbatkan hujan kepada bintang ini dan bintang itu, atau menisbatkan hujan kepada bulan ini dan bulan itu, ghairu sahih, tidak benar dan dilarang. Wassahih, yang benar adalah annahu yuhram, tetap diharamkan. Nisbatu dhalika ila najm, tetap dilarang menisbatkan hujan kepada bintang apapun, kepada bulan apapun. Walau ala tariqil majaz, walaupun hanya ungkapan kiasan, tetap enggak boleh. Hujan ya? Oh iya, bulan ini. Tegur. Barangkali dia lupa. Tetap dia mukmin muslim, meyakini Allah yang menurunkan, tapi lidah kadang tergelincir. Seharusnya menyatakan alhamdulillah. Seharusnya menyatakan sayyiban nafi'a, tuangan Allah yang maha rahmat. Yani tuangan dari Allah, tuangan kasih sayang. Lupa menyatakan oh karena bulan ini, seakan-akan Allah takdirkan atau tidak, kalau bulan itu pasti turun hujan. Ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan i'tiqadi, walaupun bukan keyakinan, sehingga tidak dikatakan kafir, tetapi itu haram. Faqad sarraha Ibnu Muflih fil Furu', berkata Ibnu Muflih dalam Al Furu' bi annahu yuhram qawlu mutirna bi naw'i kadza wa juz'ul min al insafi bi tahrimihi wa lam yadhkur khilafa. Ibnu Muflih mengatakan tidak boleh mengatakan kami mendapatkan hujan karena bulan ini, karena bulan itu, karena bintang ini, karena bintang itu. Tidak boleh dengan dua keadaan tadi. Tidak boleh mutlakan. Apakah i'tiqadi, apakah meyakini bahwa bintang berpengaruh, ataupun tidak meyakini bintang berpengaruh, ucapan itu ucapan yang tidak pantas diucapkan. Qala wa jazima fil insafi bi tahrimi, beliau tegas menyatakan dalam kitabnya Al-Insaf bahwa itu haram. Wa lam yadhkur khilafan, dan beliau tidak menyebutkan adanya perselisihan di kalangan para ulama tentang haramnya. Hanya hukumnya yang ini dosa, yang ini kufur. Kalau meyakini bahwa bintang berpengaruh, itulah kesyirikan dan kekufuran. Kalau tidak, jatuh kepada dosa. وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر. Mengapa tetap tidak boleh? Karena orang yang mengatakan tadi menisbatkan perbuatan Allah yang tidak mungkin ada yang bisa melakukannya kecuali Allah, ternyata dinisbatkan kepada makhluk yang musakhar, kepada makhluk yang Allah jalankan. Bintang, bulan, Allah yang menjalankannya. Sakharallahu syamsa wal qamar, Allah yang menjalankan matahari dan bulan. Allah yang menjalankan segala benda-benda langit. Kullun, Yajri li ajalin musamma. Masing-masingnya beredar pada kadar ukurannya yang sudah tertentu. Siapa yang menentukan? Allah. Allah yang menjalankannya, Allah yang menakdirkannya, Allah yang mengedarkannya. Tiba-tiba dinisbatkan hujan kepada mereka. Fahadha la yajuz. Yang la yanfa' wa la yadur. Padahal benda-benda tadi tidak menentukan manfaat, tidak menentukan madarat, wala qudrata lahu ala syai', bahkan tidak mampu untuk berbuat apapun. Fayakunu dhalika syirkan asghar. Maka kalimat tadi syirik kecil. Wallahu a'lam. Apa syirik kecil? Ada beberapa definisi. Yang pertama, definisi yang ma'ruf bahwa syirik besar mengeluarkan dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Bentuknya bentuk syirik, seperti orang beramal bukan untuk Allah, untuk orang lain agar dipuji, yaitu riya. Dikatakan syirik kecil. Innama akhwafu alaikum asyirkal asghar. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Su'ila anhu, ketika beliau ditanya apakah itu, qala ar-riya, dijawab ar-riya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Makna syirik kecil yang berikutnya adalah sesuatu yang bentuknya secara lafaz syirik tapi tidak i'tiqadi. Kalau i'tiqadi syirik besar. Seperti kalimat untung ada saya. Emang kalau enggak ada kamu, Allah tidak bisa menakdirkan. Barakallahu fiikum. Laulal battah, kalau tidak karena bebek-bebek ini, ladakhala sariq, akan masuk pencuri itu. Itu juga sama. Ketergelinciran lidah. Yang biasanya diucapkan itu bukan i'tiqadi. Tetapi irtijalan bil lisan, spontan di lidah. Biasanya dia muslim, dia muwahhid, dia tahu bahwa yang menakdirkan adalah Allah. Tapi sesaat itu dia lupa kalau yang menakdirkan adalah Allah. Untung ada bebek ini. Padahal kalau enggak ada bebek pun, angsa-angsa maksudnya. Allah bisa menahan, menghalangi pencuri tadi untuk masuk dengan takdirnya. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Maka lafad-lafad tadi tetap salah. Secara lafad mengandung kesyirikan. Bahwa ini hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Tidak. Itu karena Allah SWT. Di bulan apapun, di bintang apapun. Kalau Allah kehendaki untuk Allah turunkan, Allah turunkan. Yang keempat, an-niyaha. Ay raf'u sawti bin nadbi 'alal mayyit. Definisi dari niyahah adalah mengangkat dan mengeraskan suara dengan ratapan kepada mayyit. Jadi menangis pun jangan bersuara. Cukup dengan berlinang air mata. Jangan berteriak-teriak. Jangan menjerit-jerit, karena itu sudah termasuk niyahah. Apalagi kalau ternyata bukan hanya suara menjerit-jeritnya, bukan hanya suara tangisannya yang keras, tetapi juga ada ratapan. Ratapan itu ucapan-ucapan yang mengungkapkan kesedihan hatinya dengan berbagai macam kalimat-kalimat. Li'annaha tasakhut liqawaillah. Karena itu mengandung kemarahan kepada takdir Allah. Orang yang aku cintai, orang yang aku sayangi, anak yang paling aku sayangi, kenapa harus mati dan seterusnya dan seterusnya. Dia anak yang paling baik, dia anak yang begini, dia anak yang begitu. Seakan-akan Allah salah mematikan anak tersebut. Seakan-akan Allah keliru mencabut nyawa anaknya. Ini barakallahu fikum tasakhut ala qadarillah. Marah kepada takdir Allah. Wadhalika yunafis sabrul wajib. Itu bertentangan dengan kesabaran yang wajib. Wahia minal kabair. Dan ini dosa, termasuk dosa besar. Mengapa termasuk dosa besar? Satu, karena dikatakan jahiliyah dalam hadis ini. Yang kedua, karena diancam dengan laknat dalam beberapa riwayat lain. Akan dibahas insyaAllah beberapa lafad-lafadnya biiznillahi ta'ala. Allah melaknat para wanita tukang meratap. وَذَلِكَ يُنَافِ الصَّبْرُ وَهِيَ الْكَبَائِرِ لِلْشِدَّةِ الْوَعِدِ وَالْعُقُوبَةِ. Karena kerasnya ancaman dan kerasnya balasan, maka itu menunjukkan dosa tersebut dosa besar. قَوْلُهُ أَنَّ إِحَّهِ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا. Kemudian riwayat berikutnya, bahwa wanita peratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, فِيهِ تَنْبِيهِ. Di sini ada peringatan bahwasanya orang yang bertaubat akan bisa menghapuskan dosa-dosa dan akan bisa menghapuskan ancaman-ancaman. Tukaffiru dzanbi wa in 'azuma. Taubat akan bisa menghapuskan dosa kalau dia mau bertaubat dengan taubat yang benar. Wa in 'azuma, walaupun besar dosanya. Walaupun syirik besar, kalau mau bertaubat akan bisa diampuni. Karena orang yang bertaubat, maka dia akan bisa menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Yang Allah katakan kepada mereka-mereka yang sering melupakan dirinya dan bermaksiat pada dirinya, ikhwan fillah na'azakumullah, yaitu orang-orang yang zalimu li anfusihim, orang-orang yang mendolimi diri-diri mereka sendiri, atau orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan takut kepada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ikhwan ibn na'azakumullah, kalau mati membawa dosa, memang dosa syirik gak bisa diampuni. Kalau dia sudah meninggal membawa dosa, maka dosa syirik gak akan diampuni. Dosa lain mungkin diampuni, mungkin tidak. Maka dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa lainnya kalau Allah kehendaki. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dia. Tetapi kalau mau taubat, wahai orang yang asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Maka di dalam hadis ini sangat jelas, in lam tatub, kalau tidak mau taubat. Kalau belum taubat sampai matinya akan diancam dengan ancaman azab tadi. Wa fil haditsi, dan di dalam hadis, ikhwan fillah na'azakumullah, sebelum kita masuk ke dalam hadis, faedah berikutnya, faedah tadi mengingatkan kita pada penghapus-penghapus dosa, sehingga jangan kita kemudian menganggap seseorang jadi kafir, jadi keluar dari Islam hanya karena dosa-dosa, karena ada sekian asbab penghapus dosa. Yang pertama, taubat, istighfar. Yang kedua, mungkin dia memiliki amalan-amalan saleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya hasanat akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Yang ketiga, bisa jadi Allah sudah balas di dunia. Karena setiap musibah, setiap kejadian yang menyakitkan, menyedihkan, menyengsarakan, ada dosa yang terhapus kalau dia sabar. Hatta syauka yushaquha, hingga duri yang menusuk seseorang, ada dosa yang terhapus. Apalagi kalau dia mendapatkan kehidupan yang susah, sengsara, sedih, sakit badannya atau sakit hatinya, ada dosa yang terhapus. Ini sebab berikutnya. Sehingga jangan mencerca atau menjadikan cela karena dia pernah berbuat begini, pernah berbuat begitu. Apalagi kalau dia penguasa. Tidak boleh kita menceritakan kekurangan dan kejelekannya. Hatta Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, bahkan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yang kejam, bengis, banyak memenggal kepala manusia. Bahkan ada beberapa ulama rahimahullah yang dibantai oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Tapi ketika ada yang mencercanya, beberapa ulama menegurnya, la tasubbuh, jangan cerca dia. La'allahu qala fi salati astaghfirullah faghafaralah. Jangan kau cerca dia. Bisa jadi dia berkata dalam salatnya astaghfirullah dan kemudian Allah ampuni dia. Kamu tidak tahu. Bisa jadi tengah malam dia bertobat pada Allah dan salat kemudian Allah ampuni dia. Akhwana fillah na'azakumullah. Kamu bukan Tuhan. Kamu hamba. Kamu tidak disuruh untuk menghisap manusia. Oh, fulan salahnya 3, fulan 14, fulan 70. Tidak disuruh. Mengapa ada sekian? Mungkin dia sudah taubat. Mungkin ada kebaikan yang mengalahkan kejelekannya. Mungkin dia sudah diadab oleh Allah dengan kesengsaraan dan kesusahan dan terhapus dosanya. Kamu tidak tahu. Saya tidak tahu. Semua juga tidak tahu. Jangan engkau sombong, merasa diri paling bersih. Ikhwan ibn a'azzaqullah, kembali kepada kitab. Di dalam hadis ini pula disebutkan dari Ibnu Umar secara marfu', innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah bisa menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum dikerongkongan. Masih bisa diterima taubatnya. Riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ikhwanu fillah na'azakumullah. Qauluhu, disebutkan ancamannya kepada mereka yang meratap, meratapi mayit, jika tidak mau taubat sebelum matinya, tuqamu yaumil qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Qala al-Qurtubi, sirbal wahidus sarabil, dia bentuk mufrad dari sarabil. Wahiyat thiyab wal qumus. Sarabil adalah pakaian atau gamis. Yani annahum yulattakhna bil qatiran, yakni seakan-akan pakaian yang menutupi tubuhnya. Seakan-akan dia berpakaian padahal itu adalah tuangan timah panas. Na'udzubillahi min dzalik. Minan nar, dari api neraka. Fayakunu lahunna kalqumus, maka seakan-akan pakaian karena dituangkan ke tubuhnya timah panas. Hatta yakunus isti'alun nari bi astadihim a'dham, hingga jadilah api neraka menyala di tubuhnya seperti pakaian. Waraihatuhunna antan, dan baunya busuk seperti daging busuk. Wa alamuha bisababil jarab asyad, dan sakitnya dengan sakit yang ada di kulitnya sangat dahsyat. Wa idza nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqal azab, dan kalau kulitnya sudah nadijat, sudah mateng, sudah kering, badalnahum juludan ghayraha, kami ganti dengan kulit-kulit lain. Supaya apa? Liyadhuqal azab, untuk merasakan sakitnya azab. Katanya, wallahu ta'ala a'lam, bahwa kalau kulit itu sudah kering, sudah terbakar, hangus, udah gak terasa lagi sakit. Katanya, wallahu ta'ala a'lam. Ternyata di ayat ini dikatakan kalau sudah gosong kulitnya, Allah ganti dengan kulit baru lagi. dan disiksa lagi, dituang lagi qatiran, dituang lagi timah panas tadi yang menyala, memerah, menganga, yang membakar tubuh-tubuh mereka. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Anna al-qatiran huwa an-nahasul mudhab." Kata Ibn Abbas, qatiran itu adalah nahas yang dicairkan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Seperti timah panas yang sudah meleleh. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata musannif rahimahullahu taala, berarti ini dalil berikutnya. Sehingga kalau kita masuk, berarti akan masuk ke lautan berikutnya. Syarahnya akan panjang beberapa halaman. Naktafi bihadzal qadr barakallahu fikum. Kita cukupkan saja sampai di sini. Maka yang berikutnya jangan sampai salah judul lagi. Barakallahu fikum. Imma judul bab ini dan dikasih dalam kurung lanjutan, atau hadis ini dijadikan sebagai judul, yaitu hadis tentang Rasulullah SAW salat setelah Hudaybiyah ala ithris sama. Salatnya di atas bekas-bekas hujan, ada air-air. Kemudian setelah salat Nabi menghadap sebagaimana biasanya kepada para musallin, kepada para sahabat, sambil berkata, pagi ini ada orang yang mukmin dan kafir. Pagi ini siapa yang menyatakan mutirna binau'i kadza, maka dia kafirun billah wa mukminun bin najmi. Sedangkan siapa yang menyatakan mutirna bifadlillah, kami diberi hujan karena fadilah dari Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Silakan ya, diberi kira-kira judulnya apa, barakallahu fikum. Bahwa pagi ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang menyatakan kami mendapatkan hujan karena bintang ini, bulan itu, maka dia kufur kepada Allah dan beriman pada bintang-bintang. Sedangkan orang yang menyatakan kita mendapatkan hujan karena fadilah dari Allah, berarti dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Allahu ta'ala alam bisawab. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Ada berapa pertanyaan?